Artinya Indonesia, Islam di Indonesia itu sudah 11 abad. Nah, 11 abad. Hasilnya sampai hari ini muslimin di Indonesia gitu ya, seperti kita-kita ini, ilmu Islam saja enggak pernah untuk belajarnya. Sudah 11 abad Islam di Indonesia. Kalau itu ukuran tahun dari abad 10. Inilah yang kemudian menjadi sebuah PR besar sebenarnya tentang mereka-mereka yang bertugas mengubah masyarakat. Evaluasi. Evaluasi itu kan bukan cuma pekerjaan dunia. Pekerjaan perbaikan di masyarakat itu juga harus dievaluasi. Di mana salahnya? Kalau panduannya sama kok, Al-Qur'an juga Qur'annya sama dengan zaman Nabi. Ya, hadisnya juga hadis yang sama, sholatnya juga caranya sama, kiblatnya ke arah Ka'bah sama, enggak ada yang berbeda. Seperti saya sudah sampaikan. Maka dari itu dilihat keadaannya, baru dilihat perubahannya. Adakah perubahannya? Sejauh mana perubahannya? Mari saya kenalkan tentang keadaan saat Rasulullah SAW belum dihadirkan. Jadi waktu Rasulullah SAW hidup di sebuah masyarakat itu keadaannya seperti apa? Dan nanti ada banyak pelajaran di sana. Kalau kita berbicara tentang kata jahiliyah, karena disebutnya kita sering ikuti masa jahiliyah. Kata jahiliyah, kata jahil, kata jahal itu artinya bodoh. Tetapi kata bodoh itu artinya itu bukan mereka yang tidak mengerti ilmu sama sekali. Karena kalau kita menyebut jahiliyah Arab, umpamanya, kita lihat jahiliyah Arab. Saat itu orang Arab banyak yang tidak bisa baca tulis memang. Sehingga mereka disebut sebagai masyarakat ummi, masyarakat yang tidak bisa baca tulis, termasuk Nabi sendiri. Masyarakat yang ummi. Ini mereka tidak punya ilmu, tetapi dalam praktek keseharian mereka, mereka orang yang punya praktek menunjukkan mereka orang berilmu. Hanya mereka tidak bisa baca tulis. Umpama contoh umpamanya, ketika kita tahu ayat dalam Al-Quran surat Quraisy, ihilafi Quraisy, ihilafihim rehlat ashshita'i wasayf. Rehlat ashshita'i wasayf itu adalah perjalanan dagang musim dingin dan musim panas. Orang-orang Quraisy itu punya kebiasaan dagang musim dingin, musim panas. Mereka berjalan ke utara, itu ke negeri Syam, ke selatan ke Yaman, ke arah barat nyebrang Laut Merah, itu ke negeri Habasyah. Jadi dagang mereka itu sudah perdagangan internasional. Mereka berinteraksi dengan imperium terbesar zaman itu, yaitu Persia dan Romawi. Dua-duanya ada di utara mereka, Persia ada di sebelah timur, Romawi ada di sebelah barat. Jadi mereka sudah berinteraksi dengan dunia internasional. Dan orang Arab, ketika Persia Romawi berantem gak pernah selesai. Jadi mereka namanya berantem, jadi dagang susah antar mereka. Tapi orang-orang Arab Quraisy itu bisa dagang di Persia, bisa dagang di Romawi. Jadi mereka bisa masuk ke mana saja. Dan mereka memiliki kemampuan strategi, jadi kemampuan strategi. Artinya bahwa ketika mereka dagang dengan dagang internasional seperti itu, kayak antum sekarang, dagangan itu dagang internasional, itu pasti orang berilmu. Pasti orang berilmu. Orang bodoh enggak bisa dagang internasional. Ini perdagangannya lintas negara, lintas bangsa. Bahkan tentu bahkan lintas bahasa. Bisa bayangkan? Lintas bahasa. Jadi ternyata kata jahiliyah di Arab itu ternyata memang mereka tidak bisa baca tulis, itu juga masalah. Tetapi di satu sisi ternyata mereka adalah masyarakat yang punya peradaban. Dalam arti bahwa peradaban mereka bisa berdagang, apa dikatakan Quran? Rehlat ashshita'i wasayf. Kalau kita bicara tentang imperium terbesar saat itu, Persia Romawi, itu imperium jahiliyah. Ah, itu mereka punya ilmu itu. Ternyata disebut juga jahiliyah. Dan terus apa kalau gitu makna jahiliyah itu sebenarnya? Apa bodoh itu bodoh apanya? Mari kita lihat. Ini diceritakan oleh, ini disampaikan langsung oleh Al-Qur'anul Karim. Supaya kita tidak salah paham. Al-Qur'anul Karim, di dalam Al-Qur'an kata jahiliyah, al-jahiliyah itu disebut 4 kali. Empat kali dalam Al-Qur'an kata al-jahiliyah disebut. Nanti antum kalau yang punya terjemahan yang diketik aja. Jahiliyah ya, walaupun kalau diterjemahkan bahasa Indonesia nanti jadi banyak. Tapi kata al-jahiliyah itu cuma ada 4 kali dalam Al-Qur'an. Empat kali ini mewakili empat segmen kehidupan, mewakili empat bidang kehidupan jahiliyah di empat ini. Inilah masalah terbesar yang nanti harus diselesaikan oleh Nabi SAW dengan lingkupnya adalah lingkup dunia, bukan cuma lingkup Mekah, walaupun beliau diutus pertama di kota Mekah. Yang pertama dari empat itu, yang pertama adalah Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan dalam pembahasan yang disebut yadhunnuna billahi ghayra al-haqqi dhanna al-jahiliyah, yaitu dhann al-jahiliyah. Dhann dalam bahasa Arab itu artinya prasangka, praduga. Jadi praduga jahiliyah. Apa yang dimaksud dengan praduga jahiliyah? Orang-orang yang tidak punya ilmu tentang Allah itu berkata tentang Allah cuma duga-duga. Saya kasih contoh. Karena namanya orang tidak tahu ya, Allah itu jumlahnya berapa. Makanya ketika Rasulullah SAW datang menyampaikan qul huwallahu ahad, gitu? Allah itu satu, Allah itu esa. Orang-orang Quraisy mengatakan, bagaimana Tuhan bisa satu? Tuhan kita banyak nih, di sekeliling Ka'bah saja ada 360 Tuhan patungnya. Tuhan banyak saja, masalah nggak selesai-selesai. Bagaimana Tuhan cuma satu? Ya, jadi mereka berbicara tentang Allah cuma duga-duga. Jadi praduga, prasangka. Itu sebenarnya bicara tentang akidah, keyakinan, iman. Jadi jahiliyah pertama adalah jahiliyah keyakinan. Nah itu. Saya punya contoh bukti jahiliyah keyakinan. Masyarakat yang keyakinannya jahiliyah, salah satu tanda paling mudah dibaca adalah merebaknya perdukunan. Perdukunan itu menjadi tempat bertanya masyarakat yang paling hebat. Perdukunan. Di negeri ini, kita yang di negeri ini sering tertipu oleh kalimat dan oleh penampilan. Jadi asal dukun sudah diubah menjadi paranormal, banyak di antara kita yang bilang ini paranormal yang putih pak ilmunya. Ada ilmu yang putih, ada ilmu yang hitam, ada ilmu yang abu-abu, kuning, hijau dan seterusnya nampaknya. Jadi karena paranormal putih. Baik. Lebih lagi kalau diubah kalimatnya, oh ini ustaz, ini syekh, ini punya pesantren. Lihat penampilannya dan lihat zikir yang dibacanya. Ya, kalau masalah penampilan, teman-teman, kalau masalah penampilan nggak sulit. Anda ke Tanah Abang, kalau Tanah Abang itu nyebrang di jantung situ beli sorban bisa. Sorban kalau perlu 10 meter. Supaya tambah meyakinkan. Oke. Kalau urusan zikir, antum bisa zikir, betul? Baca aja la ilaha illallah sambil nanggut-nanggut kan mereka ustaz. Enggak rumit. Urusan pesantren, asal antum punya duit buat pesantren. Kita sering tertipu oleh itu semua. Kita tidak pernah bertanya dalam syariat yang dimaksud dengan dukun itu apa? Itu masalahnya. Akhirnya kita terjebak lagi begitu tuh. Ya, dukun ternyata ustaz. Itu ya dukun lagi. Mau sampai kapan kita terjatuh di dalam lubang yang sama? Baik. Sekarang saya berikan definisinya. Ini bukan pembahasan kita tentang perdukunan sebenarnya. Tapi ini salah satu contoh bahwa masyarakat itu jahiliyah keyakinannya. Karena namanya sejarah. Mau jahiliyah itu di Arab sekian abad yang silam atau jahiliyah itu ada di pasar posisi sama. Sama. Nanti saya tunjukkan. Lihat, jahiliyah keyakinan. Ketika bicara tentang perdukunan tadi, para ulama memberikan definisi ini gampang, definisinya gampang diingat. Dukun atau peramal itu definisinya adalah siapapun yang mengaku mengetahui hal yang gaib, baik yang telah terjadi ataupun yang akan datang. Gampang. Saya ulang. Jadi siapapun yang mengaku mengetahui hal yang gaib, baik yang telah terjadi ataupun yang akan datang. Saya contoh, Anda punya teman atau Anda siapalah, punya ustaz, punya siapa, datang ke tempat Anda. Ini tempat kamu ini angker. Ini kurang lebih 10 tahun yang lalu ini pernah ada yang bunuh diri di pojok sini. Dari mana dia tahu? Okay? Kalau dia baca internet gak aneh. Di internet ya, berita di internet ternyata lu ada nggak ada baca. Tinggal ditanya, dari mana anda tahu? Baca internet, oh ya sudah selesai, bukan dukun berarti ya kan? Tetapi dari mana anda tahu ini mata batin saya yang membaca? Dukun. Mau dia bilang hafal Quran, mau dia bilang hafal ribuan hadis, itu mustahil sebenarnya, gak akan mereka hafal gitu. Itulah umpamanya terjadi, maka dia dukun. Mau dia punya pesantren ribuan hektar, dukun. Dukun. Kenapa? Karena dia mengaku mengetahui hal gaib yang telah lewat. Sesuatu yang telah lewat tidak akan pernah kita ketahui kecuali diperintahkan oleh wahyu atau dengan berita. Dari mana dia tahu? Tidak ada. Oh mungkin dia orang suci. Orang suci malah bersih dari itu semua. Rasulullah SAW tidak tahu apa yang terjadi kalau tidak diberitahu. Betul? Itu orang paling suci di muka bumi. Ya, Rasul tidak pernah tahu. Jadi kita ini kalau ada orang begitu, oh, orang sakti nih, Pak, sakti nih. Ini sakti, mesti orang yang suci. Bukan suci, kotor itu orang. Itu dukun kotor. Ya, tapi kita ketemu. Atau ya kan? Atau simpel, ya. Anda punya masalah, datang ke orang. Umpamanya Anda kecurian. Umpamanya Anda lapor terus terjadi kecurian, ya. Datanglah Anda kepada orang yang ditunjukkan teman. Ikut saya, ada ustaz ya. Dia tahu siapa yang ngambil barangmu itu. Ikut saya, datang ke sana. Baru duduk, tuh ustaznya datang. Saya tahu kamu kenapa datang. Kamu kehilangan ini. Kita tambah yakin. Oh, hebat. Bener nih orang sakti. Harusnya Anda segera pergi, itu dukun. Dari mana dia tahu kalau Anda kecurian? Itu peristiwa sudah lewat kan? Kan kecurian itu sudah lewat peristiwanya. Peristiwa yang telah lalu. Dari mana Anda tahu dia, bagaimana dia tahu Anda kecurian? Maka ada beberapa pilihan. Pilihan pertama cuma tebak-tebakan. Pilihan kedua teman Anda yang kasih tahu. Pilihan ketiga dia malingnya. Belum iya? Pilihan keempat dia kerjasama sama si maling. Pilihan kelima dia dukunnya. Kan ada pilihan. Semuanya gak nyaman pilihan itu. Karena tidak ada orang kalau sudah sesuatu yang sudah lewat sudah tidak tahu. Manusia paling suci paling mulia Rasulullah SAW tidak tahu tentang peristiwa yang telah lewat kecuali diberitahu Allah SWT. Kalau kaya nggak tahu, tidak pernah tahu. Baik. Atau mengaku peristiwa yang akan datang dia tahu. Nah, peristiwa yang akan datang. Ini lebih mudah dipahaminya, nggak usah saya jelaskan. Asal ada di antara antum semua yang masih senang dengan ingin mengetahui jodohnya, kesehatannya, rezekinya, Anda bermain-main dengan perdukunan. Itu peristiwa yang meramal saja tidak tahu nasibnya. Nanti sore dia pulang tabrak bajai dia nggak tahu nasibnya. Bagaimana Anda percaya? Sesuatu yang akan terjadi tidak akan pernah diketahui manusia. Itulah. Nah keyakinan ini kita ditipu oleh iblis sekian lama. Kita merasa kalau ada orang tahu yang akan terjadi, ini orang hebat, masih dekat sama Tuhan. Orang yang dekat sama Tuhan, paling dekat dengan Allah itu Rasul. Rasul tidak tahu beliau akan terluka di perang Uhud. Kalau beliau tahu pasti akan beliau hindari di mana beliau akan terkena perang, terkena luka. Pasti. Nah Nabi tidak tahu. Nabi tidak tahu apa yang akan terjadi ketika ada tuduhan. Berita yang menyakitkan keluarga Nabi. Nabi tidak tahu, kalau Nabi tahu kenapa Nabi sedih? Nabi yang tinggal bilang, saya tahu kok ini ke depan akan seperti apa, saya tahu, tenang aja saya gak sedih. Kalau Nabi tahu, saya sedih. Tapi Nabi sedih. Nabi tidak tahu, apa yang terjadi setelah ini? Ya, itu manusia paling dekat dengan Allah, itu manusia paling suci. Ya tidak tahu. Paham? Maka dari itu keyakinan jahil. Saya kasih contoh. Ini ajaib, Rasulullah SAW mengatakan tentang keyakinan jahiliyah. Poin satu masih. Keyakinan jahiliyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan begini dalam sebuah kalimat beliau. Beliau mengatakan la sofa. Kata Nabi, tidak benar tuh keyakinan bahwa bulan sofa adalah bulan sial. Kenapa Nabi katakan itu? Karena dulu di Arab, kalau masuk bulan safar. Bulan Safar itu kan bulan kedua setelah Muharram, Muharram Safar. Kalau masuk bulan Safar, itu orang-orang Arab yang jahiliyah itu yakin bulan Safar bulan sial. sehingga tidak ada yang nikah di bulan itu, tidak ada yang punya gawe di situ, ya kan? Tidak ada yang melakukan perjalanan, nggak ada yang buka bisnis di situ. Ini pasti tidak hoki. Baik. Di Indonesia bulan Safar diakini sebagai bulan sial atau enggak? Enggak tahu kan? Atau enggak tahu? Gampang untuk mengukurnya. Nanti besok kalau aku ingin tahu, antum tanya ke gedung-gedung pernikahan. Gedung-gedung yang suka dibuat pernikahan. Antum tanya, bulan apa kosongnya? Hah? Itu bulan yang diakini oleh orang Indonesia sebagai bulan sial. Betul? Bulan yang beramai-ramai orang, ada tahu kan? Jadi nikah itu satu gang lima tempat, ya. Saking pernah nikah semua di situ di bulan itu, ya. Kepercayaan bahwa hari tertentu, bulan tertentu, tahun tertentu, tempat tertentu, arah tertentu punya kesialan atau keberuntungan, itu jahiliyah keyakinan. Kecuali kalau itu ditunjukkan oleh wahyu. Umpamanya, mengapa kita sebut Mekah tanah suci, Madinah, Palestina, Masjidil Aqsa dan sekitarnya tanah suci? Karena Quran hadis bicara itu. Mengapa kita katakan air zam-zam? Air zam-zam, air keberkahan, Nabi sabdakan dalam hadis beliau. Dan seterusnya, mengapa kita katakan hari Jumat adalah hari terbaik dalam satu minggu? Nabi sabdakan itu. Wahyu sumbernya. Ya. Nah, kalau kemudian kita merasa sial, umpamanya, ada orang merasa bahwa kalau kakeknya meninggal pada hari Selasa Kliwon, gitu ya, atau apa, hari Selasa bulan apa, gitu ya, dia tidak berani buka usaha di bulan itu karena itu hari meninggalnya mbahnya. Ada tak? Ya, ada. Itu keyakinan jahiliyah. Dan ternyata di zaman Nabi SAW pun sama. Bahkan keyakinan tentang umpamanya ada namanya at-tatayyur. Contoh-contoh saja, cuma contoh-contoh keyakinan. Kata tatayyur itu sebenarnya berasal dari kata toyr. Toyr itu artinya burung. Itu keyakinan kemusyrikan. Mengapa? Karena dulu di masyarakat Arab mereka yakin kalau ada burung ini maka akan begini. Kalau ada suara burung ini akan terjadi ini. Kalau burung ini dilepas, beloknya ke kiri berarti saya sial. Jadi gak jadi saya melakukan sesuatu. Kalau beloknya ke kanan, itu berarti saya oke. Itu tatayur namanya. Nah itu ternyata di sebagian kita masih ada, betul? Burung ini akan bawa hoki, burung ini kalau ada suara berarti ada orang mau mati, ya? Siapa yang ngasih tahu burung kalau ada yang mati? Sejak kapan burung jadi diperintahkan Allah untuk menyampaikan bahwa akan ada orang mau meninggal, dan teriak-teriak dia, gitu? Itu keyakinan-keyakinan jahiliyah. Kemudian itu seterusnya, tempat tertentu menyeramkan, apa segala macam. Akhirnya kemudian orang melakukan kemusyrikan-kemusyrikan. Ya, lihat di Indonesia, air entah sumbernya dari mana, ini air berkah, Pak. Maka orang rebutan ngambil air itu, ya kan? Dia bayar, ngambil air, jadi bayar. Oh ya, yang jaga air seneng. Untuk air dari sumur gratisan, ya kan? Bayar. Bayar satu botol 1.000, 2.000, ya kan? Bayar. Kali berapa orang sehari datang, ya? Tipu orang Indonesia gampang, insya Allah. Saya tinggal ngomong aja. Ini ada makam wali. Anda tahu ini setiap saya sering ke Bali karena saya punya kegiatan di Bali. Teman-teman usah di Bali cerita ke saya. Aduh, gimana usah Budi? Saya sedih juga ini. Ini suka ada banyak kunjungan dari Pulau Jawa ke Bali, katanya kunjungan wali pitu. Di Bali itu ada namanya wali pitu. Ada orang Bali sini? Kan. Wali pitu namanya. Saya tanya kepada orang ini, orang asli Bali. Orang asli Bali, lahir di Bali, besar di Bali, jadi tokoh di Bali, sekarang jadi beliau jadi salah seorang ulama di Bali. Saya bilang, Ustaz, itu wali pitu apa sih? Itu tidak ada, Ustaz. Si orang yang jaga itu, ya, itu pernah ada yang cerita. Ini sebenarnya tidak ada makam di sini. Tinggal dikasih gundukan saja, ya kan? Diumumkan tentang wali pitu, nanti dibuatkan mitosnya, ditulis bukunya. Disebarkan sampai Pulau Jawa, kunjungan wali pitu. Kalau di sini Wali Songo kan? Di sana kurang dua. Jadi pitu ketujuh, ya. walimi. Ini kan subhanallah. Makanya kan di orang Indonesia gampang. Cari gundukan tanah ya kan. Ya kita buat aja gundukan ya kan. Cara tipu ini. Karena ilmu tidak ada, jadi mudah sekali ditipu. Kalau dukun-dukun pasti. Kalau mau kaya di Indonesia, ini saya tidak ngajari antum, jangan ditiruin ya. Kalau mau kaya di Indonesia, itu gak usah susah-susah sekolah kayak antum. Antum sekolah kelamaan. Cukup semedi 40 hari di Gunung Cermai sana. Atau 40 hari di Gunung Semeru sana, ya kan? Keluar jadi dukun, lulusannya jadi dukun. Itu tinggal ngomong, saya punya sekian banyak yang bantu saya. Mau semua keperluan tinggal datang ke saya. Itu cepat kayanya. Ya. Rumahnya bisa miliaran. Ya punya murah, mudah sekali. Kalau urusan cuma kaya, Indonesia gampang jadi orang kaya. Ini persis keadaan masyarakat jahiliyah yang saat itu ketika dukun adalah orang yang dimuliakan di masyarakatnya, tempat bertanya semua masyarakat, sehingga apapun aktivitasnya mesti nanya ke dukun dulu. Mau nikahin anak nanya dulu, gimana mbak? Ini mau nikahin anaknya. Ya tinggal dihitung. Ini tanggal lahirnya calonnya, dua-duanya bawa sini tanggal lahir. Binnya bin siapa? Ibunya siapa namanya ibunya? Sama, anak dulu pun sama begitu. Itu jahili. Maka dari itulah, ini keadaan saat itu ketika orang punya keyakinan-keyakinan jahili. Itu dhanna jahili. Panjang kisah itu, tapi saya tidak perpanjang. Banyak contohnya silakan dibuka di surah Nabawi. Yang kedua, dhanna jahiliyah, prasangka atau keyakinan jahiliyah. Yang kedua, Allah berfirman, afal hukmal jahiliyah yabghun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Jadi kalau pertama keyakinan jahiliyah, kalau yang kedua adalah hukum jahiliyah. Apa hukum jahiliyah? Hukum semua. Hukum agama, hukum sosial, hukum negara, hukum semua hukum. Saya kasih contoh. Saya berikan contoh. Umpamanya masalah hukum beragama. Mekah itu kan dulu ada Ka'bah. Ka'bah, orang-orang Arab, seluruh Arab, bukan cuma orang Mekah. Seluruh Arab tahu bahwa Ka'bah ini mereka yakini ini adalah rumah Tuhan. Ka'bah ini adalah ada ajaran peninggalan Nabi Ibrahim yang mengajarkan tentang haji. Dan semua ini benar. Maka mereka, ini sebelum Nabi Muhammad semua, sebelum Nabi Muhammad ya. Maka mereka setiap tahun kumpul haji. Haji sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Dan itu sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hajj. Dalam surat Al-Hajj jelas, wa'adzin fil nasi bil haji yatuka rijala wa'ala kulli dhamir yatina min kulli fajin 'amiq. Nabi Ibrahim diminta untuk memanggil seluruh manusia agar mau haji. Baik. Maka mereka haji. Tapi hukum mereka kontak-atik terserah mereka. Ini hukum agama nih, Pak. Haji kan hukum agama. Baik. Mereka kontak-atik terserah mereka. Apa contohnya? Orang-orang Arab Mekah, karena kalau orang haji mesti ke Mekah. Orang Mekah melihat bahwa ini kumpul banyak orang, ini menarik secara bisnis. Menarik. Orang datang untuk ketemu Ka'bah. Sudah, akhirnya orang-orang Arab, orang-orang Mekah ini buat aturan. Dasar orang pedagang, orang Mekah itu pedagang. Kepalanya kepala dagang. Ya. Ah, ini menarik sisi bisnisnya. Bagaimana cara bisnisnya? Kita bisnisnya bisnis maksain ya. Caranya adalah diumumkan kepada siapapun yang mau melaksanakan ibadah haji dan umroh, semua yang mau tawaf sekeliling Ka'bah tidak boleh menggunakan pakaian yang dibawa dari luar tanah suci karena tidak sah tawafnya. Jadi kalau Anda datang bawa pakaian dari Indonesia datang ke sana tawaf, nggak sah sholat tawaf Anda karena itu pakaian Anda bawa dari luar tanah suci. Nah, bagaimana caranya? Beli pakaian di tanah suci. Nah, ini otak dagang Quraisy. Wah, aku Quraisy pakaiannya. Padahal Anda tahu, padahal Quraisy bukan yang memproduksi pakaian, Pak. Sampai sekarang. Oh, sekarang produksi tanah abang, Pak, ya. Produksi tanah abang dibawa, soalnya dibeli lagi pulang ke sini, ya. Itu, ya. Dari mana olehnya dari Mekah, padahal tanah abang punya itu. Ya, artinya memang ya itu lucu-lucuan mereka dahulu, ya kan? Artinya mereka sebenarnya pakaian pun bukan produksi mereka, ya. Oh, itu mereka beli dari tempat lain. Jadi dikotak-katik aturan agama, sesuai dengan kehendak masing-masing. Maka hari ini, kalau Anda mau melaksanakan ibadah, supaya tidak sama dengan orang jahiliyah. Kalau mau sholat, itu ibadah bukan? Mau puasa, mau sodak, mau apa? Tanya dulu, Pak, kalau saya sholat ini dalam ilmunya Islam ada nggak sholat ini? Kalau saya mau baca wirid ini ada nggak dalam Islam? Harus tanya. Tidak bisa Anda bilang, ini kan bagus, Pak. Bagus menurut kepala Anda. Kalau setiap kita, yang kumpul 50 orang, masing-masing mengatakan ini bagus, ini bagus, ini bagus, maka aturan Islam rusak. Karena setiap satu kepala, satu pendapat. Jadi kalau kumpul 50 pendapat, akhirnya rusak ajaran Islam. Tanyakan pada syariat, bahwa ini ada dalilnya apa tidak? Ini ada contohnya apa tidak? Karena yang Nabi mengatakan, apapun amal tanpa contoh ditolak oleh Nabi SAW. Ya? Menamila amal laisa alaihi amrun fahuwa rad. Yang melaksanakan amal tak ada contohnya dariku, tertolak itu amal. Kenapa? Nanti kalau itu dibuka pintunya, semua orang mau tak hati. Ini bagus Pak, saya bina contoh, boleh. Ini kan bagus Pak, sholawat. Oh, kita nih Pak, ini teman-teman. Kita nih kadang-kadang, Anda nih suka bersholawat. Sholawatnya kadang-kadang pakai bahasa Arab. Betul ya? Kadang-kadang gak tahu artinya. Gak tahu artinya, ini kejadian banyak betul Pak. Hanya itu, saya praktisi lapangan tuh seperti itu. Udah lama saya mengurusi, apalagi kemusyrikan tuh. Lama saya terjun di dunia kemusyrikan, 2003 saya masuk di tempat-tempat keramat di negeri ini. Itulah, 2003 saya keliling, apalagi kalau mau pilpres, mau pemilu, waduh. Betul, saya tinggal ngitungin, saya nongkrong di sebuah tempat paling keramat itu. Pokoknya di mana, saya Bogor kan, di Jakarta, di mana. Saya tinggal duduk, saya tinggal ngitungin, siapa pejabatnya datang. Satu, dua, ya. Betul. Jadi negeri ini yang mimpin dukun. Dan saya telepon, sering telepon, saya datangi, saya telepon, saya nongkrong itu sudah lama Pak, saya melakukan itu kayak gini. Jadi saya tahu persis dengan negeri ini. Maka saya mulai hilanglah keterkejutan saya dengan sebuah majalah terbitan Kuwait. Bayangkan, Kuwait jauh dari kita, itu adalah majalah Islam terbesar, termasuk terbesar di dunia Islam. Majalah Mustama namanya. Majalah Al-Mustama itu pernah buat headline tentang Indonesia. Jadi orang majalah Kuwait membuat headline tentang Indonesia. Judulnya Indonesia Daulatul Syirik. Indonesia negara syirik. Saya mulai hilang keterkejutan saya dengan judul tulisan itu ketika saya pulang ke negeri ini, kemudian saya lihat sendiri betul ternyata. Itu. Ya. Jadi kayak tadi pokoknya. Berbicara tentang masalah hukum. Hukum agama di kota-kota. Ada, saya pernah di Jakarta sini, diundang oleh seorang ustaz saya. Diundang saya untuk diminta ke rumahnya. Karena dia merasa terganggu oleh jin. Ini kata ustaznya. Saya bilang, kenapa ustaz? Kok antum, orang kayak antum diganggu jin? Ya, gak tahu ustaz. Karena saya benar-benar diganggu. Karena saya bisa mendengar mereka, saya ini segala macam. Selalu ada yang membantu saya segala macam. Ini tidak benar kata dia. Tapi saya bingung, saya dapat dari mana, kok saya punya. Saya datang ke rumahnya. Begitu diskusi, saya kan dulu, saya harus justru nanya ke Antum tuh ngapain aja selama ini, kok sampai bisa punya itu, punya jin. Dia bilang, saya gak tahu, biasa aja. Saya coba tebak waktu itu, saya ingat saya coba tebak gini. Ini apa? Bukan saya tahu. Coba Ustaz, saya mau tahu cara ibadah Anda. Umpamanya yang sering masuk adalah melalui zikir dan wirid. Coba Pak, orang zikir wirid kan baik kan? Tapi kalau tidak sesuai aturan, gini hasilnya. Dan apa yang saya duga ternyata benar. Dikasih saya dua buku oleh beliau, dua buku jilid. Dia bilang, ini yang saya wiridkan. Coba saya baca, saya buka satu-satu. Anda tahu yang dipikirkan? Ayat kursi, bagus ayat kursi. Bagus ayat kursi. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, bagus kan? Bagus, Al-Fatihah, bagus kan? Terus gimana salahnya? Kalau itu bagus. Ini pinternya setan masuk nyelip. Tanpa ilmu antum gak tahu. Makanya tolong jangan mudah mengatakan, ini kan bagus Pak, ini ayat Pak. Ini bagus, ini pujian buat Rasul. Jangan sembarangan. Oh ini pakai bahasa Arab, Anda gak ngerti. Makanya jangan mudah tertipu itu. Tanyakan ini dalilnya di mana. Karena kita beramal tidak atas ide kita, tapi kita beramal atas petunjuk Allah dan Rasulnya. Kalau tidak nanti kita termasuk yang ngotak-ngatik hukum agama. Gitu ya? Makanya itu. macam-macam. Lalu mungkin penasaran apa masalahnya di bibirit itu kan? Bibirit itu ada beberapa masalah. Ada beberapa masalah. Gitu. Di antaranya adalah bibirit itu ternyata ada syaratnya. Jadi kalau sudah wirid, setiap selesai sholat diwiridkan dua buku ini, nanti sampai sekian hari, setelah itu puasa 3 hari, setelah puasa. Iya, ini syarat. Lu kan bagus pak, wirid bagus, puasa bagus. Iya, tapi ini adalah rangkaian yang tidak pernah ada dalam syariat. Makanya begitu dirangkai. Belum lagi nanti ada yang lain, itu bukan masalah satunya. Umpamanya suruh bacain 7.000 kali. Saya bilang, gimana ada dalil bacain 7.000 kali? Bacain 1.500 kali, dari mana dalilnya? Kalau dikatakan oleh Nabi bacalah sebanyak-banyaknya umpamanya, itu artinya tidak ada pembatasan. Jangan kemudian Anda batasi 1.500 keutamanya ini. Ini angka ini harus Anda sampaikan siapa yang menyampaikan. Di mana dalilnya? Ini contoh, hanya contoh-contoh. Bagaimana kemudian tunggangi setan? Saya ke Jawa Timur. Saya menginap di rumah seorang kiai besar di Jawa Timur. Cuma 3 hari di rumah beliau. Beliau adalah orang yang Allah berikan hidayah. Karena dia punya pesantren besar dan keluarga besarnya adalah punya pesantren tertua di kota itu. Jadi keluarga pesantren, di kiai bapaknya besar, ibunya besar. Kemudian dia bilang, dia adalah orang yang bersyukur karena dia mendapatkan hidayah. Dari tadinya dia dukun, dia tahu belakangan dia di dukun, praktek perdukunan. Akhirnya kemudian dia tobat. Kemudian saya nginep di rumah 3 hari, dia banyak bercerita ke saya. Dia bilang, salah satu ilmu perdukunan yang saya punya melalui wirid saya. Coba, kok bisa dapat ilmu perdukunan, ilmu setan dari wirid? Wirid itu mulia. Inilah gara-gara wirid tidak sesuai dengan syariat Allah SWT. Dia ceritakan wiridnya. Terus saya bilang, di mana Ustaz salah ini? Saya baru tahu salahnya ketika saya taubat. Dulu perasaan saya benar-benar aja. Ya, makanya belajarlah terus. Belajar terus tentang Islam, jangan terlalu baik. Hukum itu bukan hanya hukum agama. Hukum itu termasuk hukum sosial, namanya. Hukum sosial, saya beri contoh. Yang namanya riba, tau riba ya? Yang namanya riba itu adalah sistem. Ya, sistem yang dipakai di masyarakat dunia saat itu. Termasuk tadi. Bukan cuma di Arab, di sistem dunia, riba ya. Dan riba kita tahu, dari dulu sampai sekarang ternyata berjalan. Dan itu oleh Islam dimatikan. Itu Nabi Hajar, Islam itu semua dimatikan. Karena itu yang merusak perekonomian. Persis seperti perekonomian dunia hari ini roboh karena riba. Tanyakan pada hari ekonomi, roboh karena riba. Sistem aturan membuat sendiri, dibuat-buat sendiri ya. Atau umpamanya, saya kasih contoh. Contoh ketika bicara tentang aturan sosial, umpamanya contoh tentang bicara tentang wanita. Contoh, di sebagian masyarakat bumi saat itu, contohnya di sebagian masyarakat Arab, perempuan itu tidak diorangkan, tidak dianggap manusia. Bahkan mohon maaf, ada satu pertemuan gereja internasional di sebuah zaman, ketika mereka mengeluarkan keputusan bahwa ternyata wanita itu bukan manusia, tapi setan. Ya, bayangkan itu, bayangkan wanita mulia, ibu kita kan wanita, ya. Wanita yang sangat mulia, yang dalam Islam diposisikan 3 kali ibu di atas ayah dalam bakti seorang anak, itu pernah diposisikan sebagai setan oleh gereja. Dan di masyarakat Arab juga sama, wanita itu tidak diorangkan. Kalau bapaknya meninggal gak dapat warisan, gak pernah warisan. Pokoknya wanita hina sekali, bahkan dia termasuk yang diwariskan. Makanya seorang anak tiri boleh menikahi ibu tirinya kalau bapaknya sudah meninggal. Wah, coba loh. Di masyarakat lain, wanita diangkat, dipuji sebagai titisan dewi. Nah, akhirnya tidak ada yang berani nikahi dia. Oh, maksud Tuhan dinikahi. Jadi tidak ada yang, akhirnya tersiksa juga tuh perempuan. Dua-duanya jahiliyah. Makanya jangan mudah tertipu hari ini. Ya kan? Ketika tidak boleh ada penindasan terhadap wanita, sepakat Islam mengatakan itu. Tidak ada yang memuliakan wanita melebihi Islam. Tapi jangan mudah tertipu di kalimat berikutnya. Maka dari itu, mari kita setarakan. Nah, kesetaraan. Laki perempuan sama apa tidak? Orang asal normal kepalanya. pasti mengatakan perempuan laki-laki tidak sama. Dan Quran mengatakan walaisat dzakaru kal unta, laki dan perempuan tidak sama, surat Al-Imran. Kan tidak sama. Lalu dari mana samanya? Wong satu namanya Ahmad, satu namanya Fatimah. Lalu bagaimana beda? Bagaimana sama? Ada tahu? Kalau saya sebut nama Asma, kan? Okay? Ada sebut nama laki-laki, ada tahu laki-laki, dan perempuan ada tahu perempuan. Ada suruh berdiri dua-duanya berdampingan, ada tahu yang mana perempuan dan laki-laki, betul? Iya. Dari mana samanya? Begitu diteliti lebih dalam, tanyakan para ahli. Saya pernah duduk bareng dengan seorang pakar otak di Indonesia ini. Beliau bercerita tentang bedanya otak laki-laki dan otak perempuan. Betul sampai dibedah betul itu. Otak laki, otak perempuan. Jadi ternyata beda. Kemudian mau disetarakan semua. Laki-laki sama perempuan udah sama saja, ya. Jadi laki perempuan sama itu gimana ceritanya? Bung, Anda punya anak perempuan semua, satu perempuan, dua perempuan, tiga perempuan. Ini punya laki-laki kan? Anda punya laki-laki semua anaknya, ya. Laki-laki. Pengin punya anak perempuan satu aja, Pak. Ya, satu aja anak perempuan. Kalau sama Anda enggak usah pengin. Ya. Makanya jangan ditipu oleh kalimat-kalimat itu. Maka dari itulah teman-teman. Jadi ini hukum dibuat semuanya. Orang yang kuat makan yang lemah, kedoliman terjadi di mana-mana. Itu hukum. Ya. Nah, ini disebut sebagai hukum jahiliyah, hukum jahiliyah. Yang ketiga. Dan ketiga Al-Qur'anul Karim menyebutkan jahiliyah yang ketiga adalah disebut sebagai tabarruj jahiliyah. Wa qala nabi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tabarruj jahiliyah artinya adalah tabarruj, itu artinya penampilan. Penampilan jahiliyah. Kenapa penampilan, Pak? Kenapa sebegitu penting? Ya. Karena gara-gara penampilan itu panjang cerita berikutnya. Ya, karena itulah maka penampilan itu ternyata disoroti secara khusus oleh Al-Qur'anul Karim. Ayat ini yang saya bacakan barusan itu sebenarnya khusus, ayat itu sebenarnya tentang perempuan sebenarnya. Maka ini menjadi perhatian buat para wanita tentang penampilan mereka. Ini secara khusus tentang perempuan. Ya, Islam ingin melindungi Anda. Islam tak akan persulit Anda. Kalau Anda bahagia dengan penampilan yang aneh itu, ya, maka kalau Anda ikuti Islam Anda lebih bahagia lagi. Ya. Nah, jadi penampilan jahiliyah. Penampilan jahiliyah sudah. Jadi kalau Anda pikir bahwa penampilan kita tahu laki perempuan penampilannya ada aturan, penampilan cara berpakaian apa, aksesoris yang Anda punya apa segala macam ada aturan. Saya kasih contoh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang cukuran qazah, cukur rambut. Lalu coba lihat, cari aturan syariat yang mengatur sampai sedetail itu. Dan semua itu dalam rangka kebaikan manusia. Cukuran qazah, entah qazah. Qazah itu adalah cukuran rambut yang sebagian diambil, sebagian dibiarkan. Itu definisinya. Ada? Ngerti? Gak ngerti? Qazah itu adalah cukuran orang cukur, datang ke tukang cukur, itu sebagian dari kepala ini, sebagian dicukur, sebagian dibiarkan. Ngerti? Mohab. Apalah namanya hari ini ya kan? Mau mohab, mau jambul, mau apa, mau apa namanya? Ada tahu? Itu haram. Coba lihat, orang banyak tidak sadar malah anaknya dicukur dengan cara itu. Anaknya dari kecil sudah diajari barang yang diharamkan dalam Islam. Coba. Terus nanti begitu anaknya jadi anak nakal baru pada nangis-nangis. Oh, anak saya kok nakal? Iya lah, Anda yang ngajari. Ya kan? Makanya tolong dipelajari bahasa ayat ini. Ada aturan dalam syariat ini. Jadi saya bicara yang kelihatan sederhana, qazah. Belum hal yang besar, dalam masalah penampilan. Ya, subhanallah. Jadi ada aturan. Mengapa laki-laki diharamkan pakai emas? Hah? Masih pakai emas? Ini cincin nikah, Pak. Siapa yang ngajari Anda pakai cincin nikah? Oh, pakai cincin nikah ujungnya cerai juga banyak. Karena saya dari dulu nggak pernah pakai cincin. Saya nikah anak saya 4, alhamdulillah. Istri saya 1, anak 4, alhamdulillah. Nggak ada cincin dari dulu. Ada lihat? bukan ini. Dan ini siapa yang ngajarin? Ada siapa yang ngajarin? Ya? Kalau lepas izin kayaknya sesuatu yang kuat gitu ya. Wah ini ada sesuatu. Ya, apa siapa yang ngajarin Anda itu? Ya. Dan kita ini melakukan sesuatu yang tanpa kita sadari itu ajarannya orang kafir. Jahiliyah. Itu pentingnya terus ngaji. Enggak apa-apa, namanya kita tidak tahu. Ya. Begitu tahu, kita istighfar kalau salah. Kita tinggalkan yang salah. Nah, ini cuma contoh-contoh ya. Silakan dipelajari penampilan penampilan itu kayak apa. Ada aturan, penampilan itu kayak apa. Ya. Dan yang keempat, waktu sudah habis. Yang keempat. Yang keempat kata al-jahiliyah dalam Al-Quran disebut sebagai hamiyat al-jahiliyah. Ya. Hamiyah al-jahiliyah. Hamiyah itu artinya adalah kesombongan atau fanatisme jahiliyah. Apa maksudnya? Contohnya, contoh. Dulu orang Arab ini. Contoh, Arab dan yang Arab sama sebenarnya. Saya kasih contoh yang Arab. Mereka itu umpamanya lomba naik kuda. Naik kuda. Mereka penunggang kuda hebat, naik kuda. Kalah. Salah satunya kalah ya, yang menang satu. Habis mereka kalah, mereka saling mengejek dengan syair. Begitu saling mengejek dengan syair, berantem. Berantem antar mereka tidak cukup puas melibatkan suku masing-masing. Apa penyebabnya tadi? Kalah tarung kuda. Jadi apa yang sedang Anda perjuangkan sekarang? Nah, apa yang sedang Anda perjuangkan sekarang? Yang sedang Anda perjuangkan sekarang adalah fanatisme jahiliyah. Mati-matian sampai pertumpahan darah. Hah? Sampai rela menggunjing saudara, menghujat saudara, mencaci maki orang lain, memfitnah orang lain yang Anda perjuangkan ke jahiliyah. Hah? Makanya saya bilang kepada teman-teman saya dari sejak 10 Ramadan saya sudah bilang ke masyarakat. Saya bilang sudah cukup. Teman-teman di sini sudah cukup antum membuyarkan pahala puasa antum. Sampai hari ke 9 ini. 9 ini. Sampai hari ke-9 ini sudah cukup antum batalkan puasa antum. Kenapa? Rasul bersabda. Man lam yada' qawla az-zuhd wal 'amal bih wal jahl falaysa lillahi hajatun an yada' ta'amahu wa syarabah. Yang belum meninggalkan ucapan dosa, ucapan dusta dan mengamalkannya, Allah tidak butuh dengan kalian meninggalkan makan dan minum. Allah tidak perlu dengan kalian puasa. Secara fikih puasa sah, dari subuh sampai maghrib secara fikih sah, secara puasa nol, secara pahala nol. Secara pahala nol. Apa sebabnya? Ah, lisan Anda yang tidak terjaga, baik lisan di mulut ini atau lisan pena, tidak terjaga. Saya tidak tahu mengapa pilpres harus di Ramadan. Pas kebetulan ini. Dan Anda lihat, ada masih ada yang suka SMS-an, forward, broadcast, okay? Buat status, hanya sebuah berita tidak jelas dinaikkan linknya, selamat. Selamat. Yang masih melakukan selamat, batal pahala Anda. Wallahi nanti, batal pahala puasa Anda. Ketika yang Anda lakukan itu, bahwa itu ternyata tidak bisa di cross check kebenaran beritanya. Kalau wartawan nulis, Anda tahu sekarang media hari ini? Anda tahu media hari ini kan? Begitu pilpres baru Anda tahu itu media punya siapa, betul kan? Iya. Ini Pak saya ambil dari sana. Ya. Yang tahu jawab media berikut Anda, mau Anda ikutan. Lihat, saya sampaikan satu hadis Nabi sebagai penutup supaya Anda tahu nih. Hadis sahih. Kalau tadi hadis sahih Bukhari, sekarang Muslim. Hari sahih Rasulullah SAW menyampaikan kafa bil mar'i kadhiba an yuhaddith kulla ma sami'. Kata Nabi, cukuplah seseorang disebut pendusta ketika dia menyampaikan semua yang dia dengar. Paham? Jauh lah. Bisa benar Rasulullah SAW. Coba kita hati-hati. Cukuplah seseorang disebut pendusta. Ya kalau sudah pendusta, pahala puasa nggak pakai, udah hilang. Cukup seseorang disebut pendusta ketika dia menyampaikan semua yang dia dengar. Saya pernah dengar Pak, saya sampaikan. Saya pernah baca, saya forward. Saya pernah ini, saya langsung broadcast lagi. Saya, kalau ternyata ada yang tidak benar, ada yang tidak lepas diri. Saya nggak tahu Pak, saya kan cuma broadcast. Anda pendusta. Bagian dari pendusta, rangkaian pendusta itu. Saya mau tanya, apakah semua berita yang Anda broadcast itu, Anda yakin kebenarannya? Selamat. Betul, saya sampaikan. Maka berhenti dari mulai sekarang. Berhenti mulai hari ini. Berhenti. Kalau Anda mau pilih, silakan pilih. Itu hak Anda. Anda mau pilih salah satu dari dua calon, silakan. Itu hak Anda, itu hak sebagai orang negara. Saya tidak katakan, saya tidak bicara pemilihan. Saya cuma sayangkan kalau puasa kita pahalanya batal. Ya. Cukup. Ya. Maka dari itu, hamiyah dan jahiliyah. Pertarungan-pertarungan yang kemudian akan menyebabkan berbagai macam hal merupakan sebuah kesombongan, fanatisme, jahiliyah. Ya. Sama, main bola di mana-mana, main bola selesai tawuran. Apa yang sedang Anda tawurkan itu ya? Bola, jahiliyah. Jadi yang Anda bela ini bukan Islam. Yang Anda bela ini adalah sesuatu yang jahiliyah. 4 poin sudah terakhir ini, ada 4 poin. Inilah yang menjadi tugas besar Nabi untuk membenahi seluruh bumi ketika bumi dikelilingi, diselimuti 4 kegelapan jahiliyah. Keyakinan jahiliyah, hukum jahiliyah, penampilan jahiliyah, dan fanatisme serta kesombongan jahiliyah. 4. Saya kira itu. Nah, dengan itu nanti kita akan tahu betapa hebatnya Nabi. Itu ternyata itu yang kita lihat hari ini. Maka kalau Anda ingin tahu bagaimana ya Pak cara memperbaiki hari ini, nah, sekarang kita tahu. Rasul sudah berhasil. Tinggal niru yang sudah berhasil, kan niru? Success story ya? Nah itu, kalau ngarang-ngarang terima, gak akan sukses nanti. Gak akan sukses nanti. Saya kira itu kalau bisa, sudah habis waktu saya. Saya kembali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, karena waktu juga lebih dari waktu istirahat, kalau pertanyaan disimpan hari Kamis, kita ketemu lagi dengan guru kita dan akan dilanjutkan bagaimana untuk merombak 4 segmen yang jahiliyah yang ada.